إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن يأمر بهم إلى يوم الدين ثم ما بعد أحبتي في الله عزني الله وإياكم جميعا kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Al-Mulahas fi syarhi kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Al-Alama Shalih Fauzan Ibn Abdillah Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala wa Ra'ah. Kita masih membaca uraian dari beliau muallif rahimahullah wa hafizahullah dari bab Maja'a min at-takhlid fi man 'abadallah inda qabri rajulin salih wa kaifa idza 'abada. Yani bab tentang dalil-dalil yang datang yang merupakan peringatan keras lagi tegas terhadap orang-orang yang beribadah kepada Allah di sisi atau di samping kuburan orang saleh. Maka bagaimana terhadap orang-orang yang dia beribadah kepada kuburan tersebut? Beribadah kepada Allah di dekat kuburannya orang saleh, larangannya tegas keras, apalagi kalau bukan sekedar beribadah di samping kuburan tapi beribadah terhadap kuburan tersebut. Telah kita baca beberapa hadis, hadis Aisyah yang dikeluarkan Imam Bukhari juga Muslim, dan pada pertemuan ini kita lanjutkan apa yang dibawakan dari dalil-dalil terkait bab tersebut oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab dalam kitab Tauhid. Qala rahimahullah wa li muslimin an Jundub Ibn Abdillah, dan li muslim dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Jundub bin Abdillah dijelaskan di dalam rajin biografi beliau oleh Syekh Shalih Fauzan, Jundub huwa Jundub bin Abdillah bin Sufyan al-Bajali sahabiyun masyhur mata ba'da sitin radhiyallahu ta'ala anhu. Jundub, beliau adalah Jundub ibn Abdillah bin Sufyan al-Bajali, seorang sahabat yang terkenal yang beliau meninggal setelah 60 radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qabla ayyamuhta bi khamsin wa huwa yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wa sallam sebelum beliau meninggal selang 5, ada yang menyatakan bi khamsin di sini sebagaimana dijelaskan Syekh Shalih Fauzan ai khamsi yalin, sebelum 5 hari 5 malam meninggalnya beliau. Wakil ada pula yang menyatakan beliau ucapkan-ucapan ini sebelum 5 di sini, khamsi sini, sebelum 5 tahun meninggal beliau. Tidak perlu dipermasalahkan yang tepatnya 5 hari sebelum meninggal atau 5 tahun sebelum meninggal. Antara keduanya bisa jadi 5 hari melihat beliau berpesan tentang perkara ini, yakni barakallahu fikum, di hadis-hadis sebelumnya, kisah dan lain sebagainya, beliau dalam keadaan menghadapi sakaratul maut. Namun bisa jadi yang dimaksud 5 tahun dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan perkara ini, perkara kesyirikan dan apa-apa yang menggiring umat kepada kesyirikan, mulai dari di awal dakwah, pertengahan dakwah, terus hingga akhir hayat beliau. Al-muhim, yang terpenting dari apa yang ditekankan di dalam hadis ini, apa yang beliau sabdakan, kejadian kapan tepatnya 5 hari sebelum meninggalnya atau 5 tahun barakallahu fikum, ini adalah perkara yang menghabarkan tentang tepatnya kejadian ini. Beliau bersabda, ini abra'u ilallah ayyakuna li minkum khalil. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini sungguh aku abra'u ilallah. Abra' maknanya kata Syekh Shalih Fauzan, amdani'u wa unciru, yakni aku berpantang untuk menjadikan dari kalangan kalian wahai umatku khalil, sebagai orang yang aku kasih dengan cinta kasih yang penuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, aku berpantang, aku dilarang, tercegah karena Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan di antara kalian wahai sahabatku sebagai orang yang aku cintai dengan kecintaan yang penuh, cintaan yang maksimal. Khalil, kata Syekh Shalih Fauzan, al-khalilu al-mahbubu ghayyatal mahabba. Khalil itu yang dicintai, mahbub, ghayyatal mahabba, dengan kecintaan yang puncak. Nabi SAW terhalang, berpantang, dicegah dari menjadikan salah seorang dari sahabatnya itu orang yang paling beliau cintai dengan kecintaannya maksimal. Yang menghalang itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah qad ittakhadhani khalila. Maka sungguh Allah telah menjadikan diriku sebagai kekasih. Sehingga kalau sudah dijadikan kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, balas kasih Allah subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan yang maksimal, karena dia dicintai oleh Allah dengan kecintaan yang maksimal, sehingga tidak bisa dibalati dan hanya diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun menyintai selain Allah subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan yang sewajarnya, tidak dengan kecintaan yang puncak, yang penuh. Karena Nabi SAW telah dijadikan kasihnya Allah, tidak menduakan, menigakan, tidak. Di dalam masalah kecintaan, yang bujang ini. Kama takhada Ibrahim khalila, sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Namun Nabi SAW berbicara tentang seandainya kalau saja Allah tidak menjadikanku sebagai khalil, sehingga aku dilarang untuk menjadikan salah satu di antara sahabatku dan umatku sebagai khalil, maka kata beliau, walaupun kumutahin dan min umati khalil, kalau saja aku dibolehkan untuk menjadikan dari umatku ini seorang kekasih yang aku cintai dengan kecintaan yang maksimal, la'atta khattu ababaklin khalifah, maka sungguh aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Namun oleh Allah tidak boleh, karena Allah telah jadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kekasih, sehingga tidak boleh mengambil kekasih yang lain. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara seandainya beliau diperbolehkan dalam rangka untuk menunjukkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Dan sebagai isyarat, Abu Bakar Siddiq adalah orang yang setelah Nabi SAW di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala dan kecintaannya, karena Nabi SAW mengatakan, kalau saja aku diperkenankan, diperbolehkan oleh Allah untuk menjadikan dari kalangan umatku sebagai kekasihku, aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Abu Bakar, kata Syekh Shalih Fauzan dalam Darajin terkait Abu Bakar, Abu Bakrin huwa Abu Bakar As-Siddiq, yang dimaksud Abu Bakar yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan sebagai orang yang akan dijadikan kekasihnya kalau Allah bolehkan dia mengambil kekasih dari umatnya, adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nama Abu Bakar As-Siddiq itu Abdullah ibn Usman ibn Amir ibn Amr ibn Ka'ab At-Taimi. Ini nama beliau, Abdullah namanya. Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai khalifah penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pemimpin umat ini. Adapun Umar bin Khattab pengganti Abu Bakar, Utsman bin Affan pengganti Umar, Ali bin Abi Thalib pengganti Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu majma'in di dalam memimpin umat ini. Tapi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai khalifah. Wa afdalu sahabati bil ijma', dan beliau adalah seutama-utama sahabat berdasarkan ijma' umat. Mata sangat salisah wasa, beliau meninggal pada tahun 13 Hijriah. Walu salasa wasiti sana radhiyallahu anhu, dan beliau memiliki usia 63 tahun. Beliau meninggal di usia 63 tahun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada umatnya semuanya, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajid. Ala dalam bahasa Arab harf istiftah, huruf yang fungsinya membuka kalimat. Dan harf tanbih, selain membuka kalimat, ala itu mempunyai faedah atau fungsi tanbih, mengingatkan. Jadi kalau ada kalimat awalnya ala, maka di belakangnya adalah perkara yang syariat ini peringatkan kita darinya. Allah wa anna fi jasadil mudghah, dan ingatlah, artinya setelah Allah ini pasti ada pesan agar supaya kita hati-hati, supaya kita perhatian di dalam apa yang kita diperingatkan. Sungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal darah. Kenapa dengan segumpal darah ini? Fa idza salahat salahal jasad kullu, wa idza fasadat fasadal jasad kullu. Kalau rusak, kalau bagus segumpal darah ini, akan bagus seluruh jasad ini, akan keluar dari jasad ini ucapan yang bagus, akhlak yang bagus, perilaku sikap yang bagus. Namun sebaliknya, kalau rusak segumpal darah ini, akan rusak jasad ini, akan keluar darinya perbuatan yang buruk. Yang rusak, akan keluar darinya ucapan yang buruk, perbuatan yang buruk, dan perkara-perkara yang buruk. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wa inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna qubur anbiya'ihim masajid. Ingatlah bahwasanya orang-orang yang sebelum kalian, man kana qablakum, yang dimaksud kata si Saleh Fauzan, al-Yahuda wa Nasara. Ingatlah Yahudi dan Nasrani, umat sebelum kalian, kamu mereka itu yattakhidhuna qubur anbiya'i masajid. Mereka menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka sebagai masajid, tempat untuk sholat. Dikaitkan dengan masalah kali, tentu yang melar belakang dijadikannya kuburan para nabi mereka sebagai masjid, dikarenakan kecintaan mereka yang mencapai kecintaan yang puncak kepada imam-imam mereka, dalam hal ini para nabi mereka, sehingga kecintaan yang berlebih tadi memunculkan pengagungan yang berlebih pula. Dan pengagungan yang berlebih atau yang disebut kultus individu menjadikan sikap-sikap yang hulu, entah sekedar menjadikan tempat gurunya sebagai tempat yang dianggap penuh barokah, suci, hingga akhirnya dijadikan sebagai tempat ibadah. Maka diingatkan di sini bahwasanya Yahud, Nasara, mereka itu menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Dan diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingat karena mereka Yahud dan Nasara seperti ini perbuatannya, ala ala tatakhidul kubur masajid. Ingat, janganlah kalian jadikan kuburan-kuburan itu sebagai tempat-tempat sujud, tempat ibadah. Fa inni anhaakum an dzalik, maka sungguh aku melarang kalian dari perbuatan yang seperti itu. Namun kita lihat kaum muslimin mayoritas ini, mereka jadikan kuburan orang-orang saleh sebagai masjid-masjid. Maka beralasan sekali kenapa Nabi SAW memperingatkan perkara ini. Mulai di awal dakwah, pertengahan dakwah, sampai akhir hayat beliau. Karena ternyata umat beliau ketika mengintai para tokoh agama mereka, kiai mereka, ustaz mereka, syekh mereka, dengan kecintaan yang puncak, ujung-ujungnya dikeramatkan tempat tinggalnya, dikeramatkan kuburannya, dilakukan ritual-ritual di sana dengan perbuatan-perbuatan yang hanya boleh kepada Allah Jalla wa'ala. Pertama sekedar dikeramatkan tempatnya lama-lama, bertawasul dengan kuburan kiainya, cari barokah di sana, dan muncul keyakinan-keyakinan yang ujung-ujungnya bermuara pada kesyirikan. Maka entas kalau ini dilarang berulang-ulang. Bahkan yang melakukan perkara yang dilarang ini menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada Islam. Maka pantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang-ulang perkara ini. Itu perbuatan Yahud, perbuatan Nasrani yang kalian dilarang darinya. Maka jangan kalian jadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid, karena kecintaan kepada seorang tersebut, pengagunganmu kepada seorang tersebut, jangan sampai seperti itu. Dan Nabi tutup hadis ini dengan peringatan yang tegas. Sungguhnya aku melarang kalian dari perbuatan yang seperti itu. Kurang apa? Ini perbuatannya Yahud, Nasrani yang kita harus menyelisih mereka. Dan Nabi katakan, jangan kalian jadikan kuburan-kuburan orang yang engkau hormati, segani, cintai sebagai masjid. Aku larang seperti itu dari kalian. Yang dimaksud dengan menjadikan kubur para nabi sebagai masjid, ya tapi guna kubur anbiya ini masjid bisalati indah, sekedar sholat di dekat kuburan. Wa ilaiha, dan juga sholat menghadap kuburan. Wa bina'il masajid wal qubab 'alaiha, termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid, membangun masjid-masjid dan kubah-kubah di atas kuburan-kuburan tersebut. Menjadikan kuburan para nabi, orang soleh, menjadi masjid, tatkala bagaimana? Tidak harus dibangun masjid di atasnya. Dibangun masjid di atasnya itu termasuk. Sholat menghadap kuburan termasuk. Sholat di dekatnya termasuk. Karena telah menjadikan tempat tersebut untuk sholat. Di sini disebutkan juga. Maka larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan kalian sholat hadap kuburan, jangan kalian sholat di dekat kuburan, jangan kalian sholat di masjid yang dibangun di atas kuburan. Entah kuburannya di pojok belakang, sebelah timur, kuburannya di samping khotib, lebih-lebih kuburannya benar-benar di tempat imam. Maka barakallahu fikum, yang seperti ini merangkap tiga-tiganya. Sholat di dekat kuburan, ya sholat menghadap kuburan, dan membangun masjid di atas kuburan. Sekedar sholat di dekat kuburan saja tidak boleh, apalagi menghadap, apalagi di dalam masjid yang dibangun di atas kuburan. Berkata Syekh Shaleh Fauzan hafizahullah taala al-makna al-ijmali bil hadis, penjelasan secara global dari hadis ini. Ya tahaddatsu sallallahu alaihi wasallam qabla wafati illa ummati bi hadisin muhim. Syekh Shaleh Fauzan condong kepada pendapat yang menyatakan kejadian ini 5 hari sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Terlihat dari penjelasan beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawakan hadis Qubaila ketika masa dekat sekali dengan wafatnya beliau, Alaihi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membawakan hadis pembicaraan untuk umatnya, kepada umatnya dengan hadis yang muhim, sangat penting. Orang-orang yang memperhatikan ini perkara penting akan selamat. Orang-orang yang tidak memperhatikan dalam bahaya. Kenyataannya walaupun sudah diperingatkan berulang-ulang, bahkan yang meninggal beliau supaya umat ini ingat masa-masa meninggal beliau sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah pesan ini adalah wasiat beliau kepada umatnya. Ini disampaikan perkara ini agar diingat-ingat, namun kenyataannya banyak masjid di dalamnya ada kuburan, dan itu pasti kuburan orang yang saleh, dianggap soleh di tengah-tengah mereka. Kan senantiasa seperti itu. Bahkan kita di suatu tempat sulit mencari masjid yang tidak ada kuburannya, sampai bingung. Padahal sudah diperingatkan sedemikian rupa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bawakan hadis ini, hadis penting ini di akhir hayatnya. Wa yubiru an makanatihi indallah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya, mengabarkan kepada umatnya tentang posisi beliau di sisi Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam posisinya Allah bukan cuma sebagai Rasulullah, sebagai Khalilullah. Wa anna balaghat a'la darajatil mahabbah, dan sungguhnya posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam mencapai puncak derajat kecintaan. Puncak derajat kecintaan artinya tidak ada kecintaan di atas kecintaan yang diberikan seorang kepada khalil. Adapun kita memberikan kecintaan kita kepada siapa orang yang paling kita cintai, maka tidak ada larangan, karena kita bukan khalilullah. Kita punya orang yang sangat kita cintai, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, orang yang sangat mencintai orang lain itu pasti mengikuti orang yang dicintai dengan derajat kecintaan seorang kali. Nabi bersabda, Al-mar'u ala dini khalilih. Seorang itu berada di atas agama khalilnya. Orang kalau sudah cinta sekali pada seseorang, pasti dia mati-matian untuk yang dicintai dengan kecintaan yang puncak. Gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi, duri ku terjang, bara api kulangkah untukmu. Halim, apapun yang diminta dipenuhi. Kebanyakannya kami ikut kayak kerbau dicocok hidungnya. karena saking cintanya, karena takut ditinggal, dan lain sebagainya. Maka barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam kabar kecintaan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di puncak kecintaan zat yang maha sempurna. Kama nala Abu Ibrahim alaihi salam, sebagaimana telah mendapatkan derajat kecintaan yang tertinggi ini pula bapak beliau Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam Abul Anbiya, baik dari sisi Israil maupun Ismail alaihi salatu wasalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasalam dari sisi Ismail alaihi salatu wasalam, yang termasuk nenek moyang bangsa Arab. Maka barakallahu fikum, semua nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasalam, yakni dari Bani Israil alaihi salatu wasalam. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasalam dari Bani Ismail, sehingga membuat dengki Bani Israil. Justru Rasul yang terakhir, Rasul pamungkas, Rasul Sayyidil Mursalin, bukan dari Bani Israil. Maka barakallahu fikum, kita kembali di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam posisi beliau adalah sangat tinggi di sisi Allah, karena Allah menyintai beliau sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang mencapai puncaknya. Walidzalika nafa ayyakuna lahu khalil ghairullah. Karena Allah saja jadikan beliau sebagai manusia yang Allah cintai dengan kecintaan yang 100%, kecintaan yang maksimal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diperbolehkan, ditiadakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk adanya yang sebenarnya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cintai dengan kecintaan maksimal. Kecintaan maksimalnya hanya untuk Allah yang menyintai beliau sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan maksimal. Tak boleh yang lainnya dicintai dengan kecintaan yang puncak. Li anna qalbahu imtala'a mimma habatihi wa ta'dinihi wa ma'rifatihi. Dikarenakan hatinya beliau sallallahu alaihi wasallam telah penuh dengan kecintaan beliau, pengampunan beliau, dan pengenalan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yanasiu li ahadin, maka tidak ada tempat lagi untuk seorang pun dari kalangan manusia. Dan tidak ada tempat lagi. Walau kana lahu qalil minal khalq lakana Abu Bakr As-Siddiq. Kalau boleh bagi beliau untuk menjadikan kasih yang beliau cintai dengan kecintaan yang puncak dari makhluk ini, pastilah Abu Bakar As-Siddiq orangnya. Nah, barakallahu fikum, dari sini kita tahu bagaimana kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nabi tidak cintai dengan kecintaan yang maksimal karena beliau adalah khalilullah. Andai saja beliau bukan khalilullah, beliau akan ambil Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalil. Kemudian barakallahu fikum, yang seperti ini wa huwa isaratun ila fadli Abi Bakr wastiklafihi min ba'dihi. Apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam ucapkan di dalam hadis ini, hadis yang dikeluarkan Imam Muslim ini, adalah isyarat yang menunjukkan keutamaan Abu Bakar, dan Abu Bakar adalah pengganti setelah beliau. Khalifah setelah beliau. Tsumma akhbara an ghuluwil yahud wa nasara fi kuburi anbiya'ihi hatta sayyaruha muta'abidatul sirkiyah. Kemudian Nabi kabarkan tentang berlebih-lebihannya orang Yahudi dan Nasrani di dalam mensikapi kuburan-kuburan para nabi mereka, sampai-sampai mereka jadikan kuburan-kuburan itu sembahan-sembahan yang syirik. Wa naha umata yafalu misla fi'lihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya agar supaya mereka yakni dari perbuatan mereka yang semisal perbuatan Yahudi dan Nasrani. Nabi larang. Munasabatul hadis fil bab, kesesuaian hadis ini dengan babnya, ana fihi nahya an ittikhadil qubur am jinatan lil ibadah. Di dalam hadis ini ada larangan dari menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. An-nahyu tufidul haram. Sehingga menjadikan kuburan untuk tempat ibadah itu hukumnya haram, dosa para pelakunya. Li'anahu wasilatun ila syirki. Karena menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah sarana yang menuju kepada kesyirikan. Dalam bahasa Arab makna wasilah adalah sesuatu yang menyampaikan kepada kesyirikan. Tidak ada jalan lain kecuali ke sana. Jadi dikatakan wasilah itu kalau jalan tadi menuju kepada perkara tersebut. Seperti seorang yang makan sarana untuk mengenyangkan perut, membuat masjid di atas kuburan, ujung-ujungnya kepada masjid. Walaupun awal karena kuburan dia itu biar di dalam masjid, mengingatkan beliau ngajar dalam masjid ini, menyampaikan wasiat-wasiat. Kalau kita lihat kuburannya, kita teringat khususnya ibadah beliau. Tidak usah kita taruh depan lah, taruh dekat pintu masuk di timur. Gitu kita tengok, insya Allah ingat kesolehan mereka. Akhirnya kita sholatnya khusyuk, teringat beliau, sholat kepada Allah. Namun Allah larang melalui Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena ini wasilah jalan menuju kesyirikan. Tinggal nunggu waktu. Awalnya tidak ada kesyirikan misalnya. Generasi pertama lewat sudah lain dengan sekedar kalung lirik, kemudian lirik kuburan, kemudian muncul semangat untuk khusyuk ibadah. Sudah lebih dari masjid ini banyak barokahnya karena ada kuburan syekhulan. Kemudian setelah masuk masjid tak langsung tahiyatul masjid, mulai berdoa di dekat kuburan tadi untuk mencari sawab barokah yang ada di sekitar kuburan. kemudian baru sholat. Generasi berikutnya tapi sholat itu meninggal di kubur yang tersebut, mengadakan amalan ini dan itu, ngalah barokah. Lama-lama disolati, ditimbai doa, inilah kesulitan. Tidak ada muara ujung kecuali kepada kesyirikan, menjadikan kuburan sebagai masjid. Kemudian dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, kama ta'alul yahud wa nasara wa ghairuhum min ahlil bidai, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah itu sebagaimana yang dikerjakan oleh Yahudi, oleh Nasrani, dan oleh selain mereka. Siapa? Ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Al-Sunnah tidak bakal menjadikan kuburan kiainya, ustadznya, syekhnya sebagai masjid. Siapa yang menjadikan? Ahlul bid'ah. Padma. Maka di sini barangkali itu ditutup pembahasan hadis ini oleh Syekh Shalih Fauzan dengan beberapa faidah. Faidah yang pertama, an-nahyu an ittikhadil qubur amkinata lil-ibadah yusalla 'indaha aw ilayha yubna 'alayha masajid aw qubur abamana wuku fi syirki bisa dari dalik. Faedah yang pertama, larangan dari menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat untuk ibadah, dikerjakan sholat di dekatnya, atau dikerjakan sholat menghadap kepadanya pada kubur, atau dibangun di atas kuburan itu masjid-masjid atau kubah-kubah. Walaupun bukan masjid, tapi didirikan kubah, dalamnya bukan untuk sholat, tapi untuk ngalah barokah, wirid ini, wirid itu, baca ayat ini, baca ayat itu, dikir ini, dikir itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh kuburiun ahlul bid'ah dan kalangan pemuja kuburan, di kuburan-kuburan orang soleh atau orang yang mereka anggap soleh, baca surat ini dari Al-Quran, tahlil, tasbih, tahmid di sana, lakukan amalan ini, istighosah dan lain sebagainya, terbukti. Hadis ini, faedah yang pertama, melarang untuk menjadikan kuburan seperti itu tempat untuk ibadah, baik sholat di dekatnya tanpa bangunan atau sholat menghadapnya tanpa bangunan, atau membangun masjid di atasnya, atau tiga-tiganya, sholat di masjid yang dibangun di atas kuburan menghadap kuburan. Yang demikian ini dilarang hadaran minal wuku fi syirk bisa berubah sebagai peringatan dari tergelincir pada kesyirikan dengan sebab perbuatan itu, menjadikan kuburan sebagai tempat syirik. Yang kedua, saddud dharar al-mufdiyati ila syirk. Saddu dara'ah, dara'ah itu sebetulnya mirip maknanya dengan wasail. Dara'ah jamak dari dari'ah, maknanya hampir semakna dengan wasilah. Cuman dari'ah dibedakan sebagaimana dijelaskan Zawzaini di dalam kitab al-usul, ini usul, salah al-usul, ini usul, Derima itu jalan yang bisa menyampaikan kesyirikan atau bisa pula tidak sampai kepada kesyirikan. Kalau wasilah sudah pasti sampai kepada kesyirikan. Adapun dari'a ada kemungkinan bisa sampai kepada kesyirikan. Artinya ada peluang ke sana walaupun tidak pasti ke sana. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam peringatkan para sahabat dari menjadikan kuburan beliau, kuburan orang saleh, sebagai masjid tempat itu. Dalam keadaan para sahabat yang melakukan itu, tapi sangat dimungkinkan kalau ini tidak dilarang akan terjadi. Maka ini satu cara al-muhdiyah ila syirku, mencegah adanya peluang yang bisa konsekuensinya menggelincirkan umat kepada kesyirikan. Jangan mengagungkan pula, jangan engkau demikian dalam keadaan mereka belum berbuat apapun. Kalau sudah masjid itu dibangun di atas kubur, itu wasilah biasa. Sebelum itu sedih dari Allah. Jika ada orang mati dari kalangan orang soleh, sampaikan jangan kamu jadikan kuburan orang soleh ini sebagai masjid, karena ada peluang nanti dibangun masjid di sana. Adapun kalau sudah dibangun di dalamnya, wasilah biasa. Kemudian yang ketiga, isbatul mahabbati lillah subhanahu ala ma yaliku bi jalalih. Di dalam hadis ini ada penetapan sifat cinta bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keagungan Allah, beda dengan kecintaan kita. Kecintaan manusia itu kecintaan yang banyak kekurangannya, membuat mata buta, membuat boleh karena kecintaan yang tidak benar. Adapun kecintaan Allah sesuai dengan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di sini Nabi habarkan bahwasanya fa innallah qad ittakhadan khalila. Allah telah menjadikan aku sebagai kekasih yang Allah cintai dengan kecintaan yang puncak. Maka di sini hadis berbicara Allah punya sifat cinta. Kemudian yang keempat, faedah dari hadis ini, fadlul khalilaini, keutamaan dua kasihnya Allah, Muhammad ibn Abdillah wa Ibrahim alaihimas salatu wassalam. Allah menjadikan dari makhluk ini sebagai khalilnya dari kalangan manusia, yakni Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, fadlu Abi Bakrin As-Siddiq, keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, yang Nabi katakan kalau Allah perkenankan aku menjadikan dari makhluk ini, manusia ini, khalil untukku, aku akan menjadikan Abu Bakar As-Siddiq. Maka hadis berbicara tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Wa anahu afdalul ummah alal itlaq. Dan bakal asyidi, beliau adalah seutama-utama dari umat ini secara mutlak. Hanya si Ahrofidah yang menghina bahkan mengakhirkan Abu Bakar dan Umar dan memposisikan keduanya jauh bahwa Ali bin Abi Thalib. Maka kesesatan di antara kesesatan Syiah Rafidhah adalah ini. Ahlussunnah wal Jamaah ijma menyatakan Abu Bakar As-Siddiq afdhalun nas ba'da nabi. Manusia yang paling utama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedang Syiah katakan Abu Bakar sanamun sanamail Quraisy. Salah satu berhala dari dua berhalanya Quraisy. Yang dimaksud dua berhala adalah Abu Bakar dan Umar. Maka jangan ragu untuk menyatakan Syiah sesat. Belum lagi dengan keyakinan-keyakinan yang lainnya. Belum lagi dengan zina mut'ahnya. Dari sisi akidah mereka terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisih ijma umat ini. Sehingga minta ijma itu adalah suatu yang benar yang harus dipegang. Dan umat ini sepakat Abu Bakar adalah yang paling utama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis menunjukkan demikian. Kemudian yang terakhir, annahu dalilun ala lafadz Abi Bakr As-Siddiq. Bahwasanya hadis ini yang di dalamnya disebut keutamaan Abu Bakar As-Siddiq menjadi dalil atas kekhalifahan Abu Bakar Siddiq yang pantas menggantikan Rasulullah SAW memimpin umat ini setelah peninggalan beliau. Dan itu ditunjukkan oleh Nabi SAW sebelum beliau, bukan cuma di dalam sabdanya beliau, beliaulah Abu Bakar Siddiq yang menjadi imam sholat, yang mengimami para sahabat sholat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sakitnya yang parah tidak berangkat sholat berjamaah ketika menjelang meninggal. Imam yang mengimami adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sampai ketika beliau berusaha karena merasa mendung, beliau keluar dengan terbuyung-buyung. Kemudian beliau menyusul posisinya di dekat Abu Bakar As-Siddiq yang ketika itu di posisi imam, dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan duduk. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq berkehendak untuk duduk pula sebagai makmum Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapkan agar beliau berdiri sehingga para jamaah dari kalangan sahabat sholat pula dalam keadaan berdiri makmuman li Abi Bakar As-Siddiq. Karena sebagai makmum Abu Bakar As-Siddiq, kalau imamnya Rasulullah SAW tentunya semua makmum duduk sebagaimana imamnya, walaupun ini perkara khilaf di dalam masalah fikih. Artinya, apakah seorang imam yang duduk makmumnya adalah juga dengan duduk? Maka khilaf di kalangan para imam ahlul fikih. Namun di antara imam ahlul fikih yang menyatakan harus makmumnya duduk, sehingga mereka menjawab kenapa ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan duduk, para sahabat salat dengan berdiri, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni datang di situ dan mensyaratkan kepada Abu Bakar untuk tetap menjadi imam. Sehingga makmum yang berdiri ini adalah makmum dari Abu Bakar As-Siddiq yang sholat dengan berdiri. Wallahu ta'ala lam bisawab. Al-Muhim, dari ditunjukkan beliau, ditunjukkannya beliau, ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar ini sebagai imam pengganti beliau, juga isyarat tentang keutamaan beliau dan khilafahnya Abu Bakar As-Siddiq yang berhak menjadi pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah peninggalan beliau. Sampai di sini semoga bermanfaat. Kita siap-siap untuk salat zuhur. Tapi dia berkedar subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu.